Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Bapak Ibu, para pemirsa dan kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah kebugaran, kesehatan, dan yang penting lagi mudah-mudahan Allah menjadikan kesempatan kita untuk bisa menikmati Ramadan ini dengan menggunakan waktu semaksimal mungkin untuk kebaikan-kebaikan yang akan bermanfaat kelak saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak sekalian, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita melanjutkan pelajaran kita dari risalah ini Fadailul Quran pada bab yang ke 15 ya. Maja fil ikhtilafi fil Quran fi lafzi au ma'nahu. Pembahasan tentang yaitu penyelisihan terhadap Al-Qur'anul Karim, berselisih dalam masalah Al-Qur'an baik dalam masalah lafaz maupun maknanya. Ini berkaitan dengan perselisihan dalam masalah Al-Qur'an, dalam masalah lafaz dan maknanya. Kita telah melewati beberapa pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan Al-Qur'an ini, bahwa mempelajari Al-Qur'anul Karim, berinteraksi aktif dengan Al-Qur'anul Karim dari membaca, memahami atau mentadabur sampai kita mengamalkan dan mendakwahkan adalah kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim, demikian secara global. Dan kita diperingatkan yaitu dari sikap memboikot terhadap Al-Qur'anul Karim, Hajrul Quran, dari tidak mau mendengarkan, tidak mau membaca, tidak mau memahami, tidak mau mengamalkan, tidak mau berhukum dengan Al-Quran, tidak mau berobat dengan Quran. Ini termasuk semuanya yaitu Hajrul Quran, memboikot ini Al-Quranul Karim. Dan tentu celaka orang mereka memboikot Al-Quranul Karim, karena setiap keberpalingan dari Al-Qur'an, Allah katakan waman a'rada an dzikri waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Barang siapa yang mereka berpaling dari petunjuk, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Sempit jiwanya, bukan sempit duniawinya. Terkadang orang mereka dua duniawinya luas, kaya raya, pangkatnya tinggi, pejabat, artis terkenal, tapi jiwanya sempit sampai mati bunuh diri, stres, kemudian tertekan sehingga adanya sesak setiap hari. Uangnya sih triliunan, tapi jiwanya sesak. Bayangkan aja orang-orang yang mereka itu hartanya banyak, punya perusahaan di mana-mana, punya aset yang sangat melimpah, tapi tiap hari itu dia kelahi terus sama orang itu, dihujat terus sama orang itu, ya sesek jiwanya itu, sehingga berpaling dari Quran itu akan mewariskan kesempitan jiwa. Itu yang dikatakan yaitu neraka atau jahanam, jahimul dunia, dan nanti akan berlanjut jahimul akhirah. Sebaliknya, kalau bersama dengan Al-Quran, hidup bersama Quran, hatinya itu senantiasa bersandar kepada Allah SWT, hatinya akan tenang, lapang, walaupun dalam urusan duniawi serba kekurangan, akan memiliki kelapangan jiwa. Kemudian Al-Quran ini ada sisi yang perlu diperhatikan lain. Dari sisi pelafatan Quran, di sana ada yang namanya qiraatus sab'ah. Qiraatus sab'ah itu model cara membaca dengan 7 dialek. Dan perbedaan dialek ini bukan karena semata-mata manusianya, tapi yang mengajarkan adalah Jibril. Jibril tentu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, menjadi yang terkenal menjadi qiraatus sab'ah. Dan ini sempat kemudian memicu perselisihan di antara para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Yang mengajarkan Jibril, Jibril mengajarkan kepada Nabi SAW, Nabi mengajarkan kepada para sahabat Nabi radhiyallahu alaihim jami'an. Kemudian ada yang sudah mendapatkan, ada yang belum mendapatkan. Ketika ada yang membaca dengan dialek yang lainnya, ada yang kemudian terkejut, kok ini membuat yaitu dialek baru dalam yaitu pembacaan Al-Qur'anul Karim. Apalagi menyelisih maknanya. Yang ini merupakan tujuan Allah turunkan Al-Qur'an, memberikan bimbingan, petunjuk. Kalau sudah jelas, kita tinggal mengikuti, kemudian bukan menyelisihnya. Mari kita lihat apa yang beliau bawakan di dalam pembahasan dari bab ini. Beliau bawakan ayat dan hadis, demikian pula itu afar. Yang pertama, beliau bawakan surat Hud ayat yang ke-118-119. Hud surat yang ke-11 ayat yang ke-118 dan 119. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Lausa rabbuka laja'alan nas ummatan wahidatan wala yazaluna mukhtalifina illa man rahima rabbuk walidhalika khalaqahum wa tammat kalimatu rabbika la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan seandainya Rabbmu menghendaki, pasti Allah akan jadikan manusia itu umat yang satu. Akan tapi wala yasaluna mukhtalifin. Tak akan tapi manusia itu sukanya berselisih. Senantiasa mereka itu berselisih. Illa man rahima rabbuk, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walidhalika khalaqahum, dan untuk itulah Allah menciptakan mereka. Ini untuk mereka bersatu di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa kalimat-kalimat rabbika, dan telah sempurna kalimat Rabbmu. La'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Dan akan kami penuhi, yaitu neraka jahim itu, dengan yaitu manusia dan jin. Bapak sekalian, ini memberikan beberapa pelajaran kepada kita sekalian. Apa yang Allah Subhanahu wa taala beritakan kepada yakni kita, bahwa manusia itu suka berselisih. Dan seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki, niscaya Allah akan jadikan manusia itu menjadi satu umat. Ini semuanya di atas jalan yang lurus. semuanya di atas jalan yang lurus, tapi tabiat manusia. Jadi kalau kehendak Allah berkaitan dengan iradah syar'iyah, ada iradah syar'iyah, ada iradah kauniyah. Ada kehendak Allah yang sifatnya syar'i, tuntutan agama. Tuntutan agama, Allah mengendaki manusia itu, yaitu di atas kebenaran, di atas satu jalan, itu di atas jalan kebenaran. Itu yang dikendaki oleh Allah SWT. Dan itu yang harus kita upayakan. Itu yang manusia harus berusaha untuk senantiasa di atas kebenaran. Agar dia menyesuaikan dengan kehendak Allah yang syar'iyah. Kehendak Allah yang sifatnya tuntutan agama. Ini yang diridhai oleh Allah SWT. Tapi Allah tahu, tabiat manusia itu suka berselisih. Tabiat manusia itu suka berselisih. Hanya orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT, itu yang memiliki semangat besar untuk senantiasa, yaitu tetap di atas ini umat yang di atas hidayah untuk berjalan di atas petunjuk Allah Ta'ala sehingga dia dirahmati Allah Ta'ala. Jalan untuk mendapatkan rahmat Allah diantaranya berjalan di atas jalan hidayah, tetap berpegang teguh di atas jalan hidayah, yaitu menyingkirkan segala hal yang akan menyebabkan dia tersesat dari jalan Allah SWT. Dan ini adalah termasuk bagian ujian manusia. Siapa orang yang mereka memiliki semangat yang tinggi untuk mewujudkan kehidupan yang selalu bersatu di atas kebenaran. Setelah dia di atas kebenaran, kemudian bagaimana selalu menjaga persatuan. Karena tuntutan Allah itu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarruqu. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah dan jangan bercerai-berai. Jadi larangan bercerai-berai itu setelah datang perintah berpegang teguh dengan tali ajaran agama Allah. Kalau sudah berusaha berjalan, sudah berusaha memegangi kebenaran, maka berikutnya betul-betul jaga persatuan di atas agama Allah ini. Hindarkan segala yang akan membuat keretakan, perpecahan di antara ini orang yang mereka berpegang teguh dengan tali agama Allah tersebut. Sehingga ketika Syaikh menjelaskan ayat innamal mu'minuna ikhwatun faslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Maka senantiasa jagalah perbaikan, perbaikilah hubungan di antara kaum mukminin. Dan tetap dan bertakwalah Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga semudah-mudahan Anda senantiasa mendapatkan curahan rahmat Allah Ta'ala. Di antara yang beliau jelaskan bahwa yang paling besar mendapatkan jatah rahmat Allah, yang paling besar upayanya untuk senantiasa menjaga perbaikan di antara kaum mukminin. Yang paling besar yaitu mendapatkan jatah rahmat Allah, yang paling besar usahanya untuk menjaga yaitu kebaikan perbaikan di antara kaum muslimin. Sehingga setelah bertekad mukmin yang berpegang teguh dengan tali agama Allah, maka betul-betul hindarkan segala hal yang akan membuat perselisihan, perpecahan. Sekecil apapun kalau akan bisa merakatkan sekecil apapun kalau akan membuat retaknya di antara mukminin, maka hindarkan. Ini adalah di antara yang diajarkan di dalam agama kita. Maka Nabi mengajarkan walaupun kecil-kecil, katakanlah mamanya tapas muka li akhika sedekah. Senyummu kepada saudara kamu itu sedekah. Senyum enggak mahal. Murah. Gampang. Tapi ini dampaknya bisa sangat besar banget. Ibaratnya orang datang itu sudah menyimpan segunung kemarahan itu begitu ketemu orangnya senyum, itu bisa runtuh. Itu bisa runtuh. Senyum kecil, tapi dampaknya besar. Atau juga kecil, juga dampaknya besar berkaitan terhalangnya orang. Bahwanya Anda ilmu hebat, luar biasa, pinter, koleksi ilmunya banyak, tapi tampilannya bersengut terus. Tampilannya bersengut. Tampilannya itu, wajahnya itu wajah jeruk purut. Itu belas, gak nyenangkan belas. Bisa menjadi penghalang orang untuk mendapatkan hidayah. Bisa menjadi penghalang orang untuk dia mencintai Islam karena pembawanya seperti itu. Sehingga sekecil apapun, kalau itu akan memperbaiki keadaan muslimin, maka lakukan. Sebaliknya, sekecil apapun, kalau itu akan meretakkan hubungan antara muslimin, maka hindarkan. Kemudian, adapun persatuan yang kemudian tidak menghiraukan berpegang teguh di atas kebenaran, ini persatuan Yahudi. Di tengah-tengah kita ini ada, ketika tumbuh kesadaran menghadapi musuhnya yang sangat dahsyat, makar Yahudi, makar Amerika, makar ini bangsa-bangsa kufar terhadap Islam dan kaum muslimin, ketika punya kesadaran seperti ini, kemudian menyerukan persatuan, kemudian ngerinya itu, persatuan yang diserukannya itu, persatuan tanpa memperhatikan tauhid, tanpa memperhatikan sunnah. Sampai kemudian bahkan, jangan sampai ada orang bicara akidah tauhid, jangan sampai ada orang bicara tentang sunnah bid'ah. Ini akan bisa memporak-porandakan persatuan. Persatuan yang tidak diikat di atas al-haq, persatuan yang ikatannya itu ikatan yaitu hawa nafsu, bukan al-haq, ini persatuan ala Yahudi. Ini persatuan ala Yahudi. Yang Allah mengatakan tentang orang Yahudi, tahsabum jami'an wa qulubum syatta. Kamu sangka mereka itu bersatu, padahal mereka itu cerai-berai. Centang perenang. Orang Yahudi, persatuan semu, persatuan basa-basi. Antum bayangkan, antum salafi, kemudian anti syirik, anti bid'ah, kemudian bagaimana kencangnya dakwah tauhid, harus bersatu dengan sufi, penyembah kuburan, pengagung kuburan, yang tenggelam dalam perbuatan syirik umpamanya, bagaimana Anda akan bisa bersatu dengan yang seperti ini tanpa mengingkari kesyirikannya? Persatuan tanpa mengingkari kesyirikannya, enggak bisa. Basa-basi. Basa-basi. Itu seandainya terjadi, nanti tunggu ledakan aja, tinggal ambiarnya aja. Karena ini persatuan yang tidak hakiki seperti itu. Ya Allah, yang Allah inginkan bukan persatuan ala Yahudi, persatuan yang terdiikat dengan ini tali Allah Ta'ala. Di atas tauhid, di atas sunnah, itu yang diajarkan dalam ini agama kita. Kemudian, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan ini watamat kalimat Rabbik. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu, telah sempurna kalimat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat Allah adalah kalimat syar'iyah, ada kalimat yaitu kauniyah. Takdir Allah telah selesai. Telah ditetapkan, telah ditulis takdir Allah. Maqadirul khalaiq, takdir makhluk telah dituntaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalimat syar'iyah, kalimat agama juga telah Allah sempurnakan dengan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Islam telah disempurnakan Allah, kita tinggal bagaimana mengikuti Islam yang telah mencukupi segala kebutuhan kehidupan kita. Lalu Allah ketika menyebutkan tentang perilaku manusia dan jin yang mendapatkan beban syariat, engkau mendapatkan ini perilaku atau menjelaskan perilaku manusia dan jin yang mendapatkan bersyarat ini. Kebanyakan mereka kafir, kebanyakan mereka musyrik, kebanyakan mereka fasik, kebanyakan mereka ini bodoh, kebanyakan mereka ini durhaka kepada Allah Ta'ala. Maka jahanam akan banyak dihuni dari kalangan manusia dan jin. Dan kita berlindung kepada Allah menjadi bagian dan terorang akan Allah seret ke dalam jahanam karena kedurakan kita kepada Allah Ta'ala. Walaqad dharana li jannama katsiran minal jinni wal insi, dan sungguh telah kami yaitu sediakan, kami siapkan jahanam itu untuk kebanyakan manusia dan jin. Kenapa mereka menjadi banyak penghuni jahanam? Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Mereka ini punya hati, dan hati tempatnya akal, al-aqlu fil qalb, tapi akalnya enggak berfungsi. Hatinya tidak dipakai untuk memahami, sehingga betul-betul membiarkan dirinya itu bodoh, seperti kerbau, seperti binatang. Dia matanya tidak pakai untuk melihat, yaitu tidak mengantarkan penglihatan yang membawa kepada keimanan. Dan telinganya itu tidak dipakai untuk mendengar, yang mengantarkan itu keimanan. Ini adalah apa yang Allah sebutkan. Mereka itu ulaika kal an'am, gaya hidupnya orang-orang mereka seperti binatang. Enggak berakal, mengikuti syahwat, tidak mengikuti petunjuk Allah SWT, itulah kehidupan yang ada pada kehidupan para ini model kehidupan binatang. Zalim, pemuas syahwat, kemudian ia hidup sesuai dengan apa yang mereka yang inginkan. Ini adalah yang disebutkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga di antara yang berkaitan dengan pembahasan kita ini, bahwa manusia itu benar-benar suka berselisih. Wala yazaluna mukhtalifina. Manusia itu tabiatnya itu suka berselisih, ngeyelan. Berselisih ngeyelan. Istilahnya itu kata orang Jawa bilang itu termasuk waton suloyo, sehingga itu hanya berselisih aja sama orang, kecuali yang dirahmati Allah Ta'ala. Orang yang mereka tidak dirahmati Allah itu punya ini jiwa untuk senantiasa mereka itu berselisih. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua dalam surat Al-Baqarah 213, surat Al-Baqarah ayat yang ke-213, Allah berfirman, kana an-nasu ummatan wahidatan faba'athallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi wa makhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di ma ja'athumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu lima ikhtalafu fihi minal haqqi bi'idznihi wallahu yahdi may yasha'u ila siratim mustaqim. Manusia itu adalah umat yang satu, diterangkan oleh para ulama seperti penjelasan Ibnu Abbas. Asalnya umat ini adalah mereka dulu di atas satu agama, agama tauhid. Dari zaman Nabiullah Adam sampai Nabiullah Nuh itu selama 10 kurun. Jarak antara Adam dengan Nuh itu 10 kurun. Kalau satu kurun itu artinya satu generasi, generasi zaman itu ya kira-kira satu generasi itu seribuan tahun. Lawang umatnya, kaumnya Nabiullah Nuh itu sekitar seribuan tahun. Umat Nabi Nuh sendiri berdakwah 1000 tahun. Kurang 50, 950. Alfasanatin illa khamsina aman. 1000 tahun kurang 50, kira-kira 950. tahun. Sehingga umurnya ini rata-rata ya 1000 tahun lah gitu. Kalau 10 kurun itu satu kurunnya satu generasi, berarti kira-kira 10.000 tahun. Semua manusia saat itu masih ala millatin, di atas satu milah agama, yaitu agama tauhid. Apakah belum ada penyimpangan-penyimpangan? Ada. Maksiat. Pembunuhan yang terjadi antara Qabil dan Habil, ini adalah dosa. Tetapi belum mengeluarkan mereka dari Islam. Sampai terjadinya kesyirikan di zaman kaumnya Nabiullah Nuh alaihissalatu wassalam. Sampai terjadinya perselisihan, ini persyirikan di zaman kaumnya Nabiullah Nuh. Lalu Allah mengutus Nabiullah Nuh untuk mengembalikan mereka kepada tauhid. Sehingga diutusnya Rasul itu untuk sesuatu yang sangat besar, yaitu mengembalikan manusia itu di atas prinsip tauhid. Bapak sekalian, kaum muslimin yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fabatsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin. Lalu Allah mengutus para nabi menjadi pemberi kabar gembira dan menjadi peringatan. Dulu manusia adalah umat yang satu, fakhtalafu, kemudian berselisih, itu berselisih yaitu keluar dari tauhid. Lalu Allah mengutus para nabi Allah alaihi salatu wasalam. Rasul yang pertama kali diutus oleh Allah untuk mengembalikan kepada tauhid adalah Nabi Allah Nuh alaihi salatu wasalam, sebagaimana disebutkan dalam hadis syafaat, anta awalu rasulin, engkau adalah rasul yang pertama. Dan para rasul itu datang kepada manusia menjadi mubasyir dan mungdir. Mubasyir itu membawa kabar gembira bagi orang yang taat, yang bertauhid, yang di atas sunnah, yang di atas kebenaran, yang mengikuti bimbingan Allah lewat Rasulnya. Maka kepada mereka disampaikan kabar gembira tentang kebahagiaan dunia, tentang kebahagiaan akhirat, surga dunia, surga akhirat, dengan rincian apa yang disebutkan Allah SWT. Ini menyampaikan kabar gembira dan memberikan kabar peringatan, ancaman-ancaman kepada orang yang mereka kafir, musyrik, munafik, kemudian maksiat, kemudian menjadi ahlul bid'ah, menyimpang. Maka disampaikan kepada mereka itu peringatan-peringatan, ancaman-ancaman. Maka banyak ancaman-ancaman yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan penyimpangan. Dari penyimpangan yang ringan sampai penyimpangan yang berat, semuanya Allah ini sampaikan, jelaskan tentang ancaman-ancamannya. Kemudian wa anzala ma'humul kitaba bil haqqi. Bersama nabi dan rasul yang Allah utus ini, Allah turunkan bersama mereka itu kitab. Yang Allah betul-betul turunkan kitab dengan hak, dari kitab itu berasal dari Allah yang al-haq, yang maha hak, yang maha benar, tidak ada kelirunya, tidak ada salahnya, tidak ada sesatnya. Kemudian sehingga kitab ini, sebagaimana Allah al-haq, kita milah kitab yang hak, yang tidak ada kebatilannya sama sekali. Al-Quran Allah sifatkan dengan, ya ini, tidak bisa kemasukan kepadanya itu kebatilan, min baini aidihi wa min khalfihi, dari arah depan, arah belakang, dari segala macam arah, Quran tidak bisa kemasukan kebenaran, tidak bisa melakukan kebatilan. Kebenarannya, originalitasnya dipelihara langsung oleh Allah Ta'ala. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Kami yang menurunkan antikar, kami pula yang akan menjaga antikar tersebut. Allah yang menjaga, ini kitab Al-Quranul Karim. Penjagaan yang berkaitan dengan lafadznya dan maknanya. Lafadznya itu dari kalimat Alhamdulillahirrabbilalamin sampai minal jinati wa nas 30 juz. 114 surat, semuanya dijaga oleh Allah Ta'ala. Dan diantara wujud penjagaan Allah kepada lafadz Al-Quran, jutaan manusia mereka hafal Al-Quranul Karim. Di dunia ini tidak ada kitab yang dihafal semisal Al-Quranul Karim. Cari yang Allah mudahkan untuk dihafalkan kitab tersebut. Seandainya ada buku yang bisa dihafalkan, mungkin satu dua orang yang hafal. tapi itu pun gak bisa membekas dalam hati, beda dengan Quran. Dari orang perkotaan sampai perkampungan, semuanya ada di antara mereka itu yang hafal Al-Quranul Karim. Ini adalah penjagaan Allah Ta'ala. Dan mukjizat, tidak ada orang yang mereka itu sengaja memalsukan lafaz Quran, pasti langsung segera ketahuan. Pasti. Berapa banyak orang berusaha untuk mencetak Quran palsu, Quran yang keliru, sengaja atau enggak sengaja, sengaja atau enggak sengaja, cepat sekali ketahuannya itu. Masya Allah. Semuanya dengan bimbingan Allah Ta'ala dan merupakan bagian penjagaan Allah Ta'ala. Berbanggalah kaum muslimin dengan Al-Quranul Karim. Tidak ada kitab sebaik Al-Quran dan bimbingan terbaik. Hanya orang-orang yang bodoh dan sombong yang mereka itu berpaling di Al-Quranul Karim. Yang tidak mengerti tentang, ya ini ibaratnya itu sempurnanya, luar biasanya, barokahnya kitab Al-Quran tersebut. Bapak sekalian, penjagaan Allah juga berkaitan dengan maknanya. Penjagaan Allah kepada makna Al-Quranul Karim dengan keberadaan para ulama yang selalu berusaha untuk membongkar segala macam pemikiran-pemikiran sesat. Nabi kita mengatakan, ini yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Ilmu ini akan senantiasa dipanggul oleh orang-orang yang adil di setiap generasinya, yaitu para ulama yang lurus di atas agama Allah Ta'ala, adil, yang mereka tidak menyimpang dari jalan Allah Ta'ala. Yang para ulama ini tugasnya apa? Yanfuna tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin, yaitu menolak segala macam sikap ekstrim dalam beragama, membongkar kebatilannya ahlul batil, dan meluruskan takwilnya orang-orang bodoh, sumber kerusakan penyimpangan agama diantaranya dari sini. Pertama, orang-orang ekstrim dalam beragama. Kedua, ahlul batil yang berusaha untuk memasukkan kebatilan, menyusupkan kebatilan dalam Al-Quran, dalam Islam. Dan orang yang bodoh, yang bicara agama dengan kebodohannya, nerocos saja dengan pikirannya sendiri, kemudian menyelisih ilmu yang diajarkan Quran dan Sunnah, sehingga menyesatkan manusia dengan ceramah-ceramahnya itu, merasa ulama, seperti ulama, dia tidak mau bertanya kepada para ulama, maka hati-hati dengan yang model-model seperti itu. Ada sih, dalil yang dibawakan ada, tapi kadang ngawur-ngawur. Ada hadis palsu dibawakan, Di antaranya ceramah yang sering terkenal banget itu hadis pertengahan Ramadan. Ini akan ada malapetaka bencana-bencana besar. Ini oleh orang-orang yang mereka itu kayak semi-semi peramal itu. Hadis kayak gini jadikan sebagai sesuatu yang dibesar-besar. Kemudian ternyata gak terjadi pertengahan Ramadannya itu. Kemudian pakai itu pengelabuan lagi, ceramah pembaru. Tidak mengakui kesalahannya. Sampai ada stres, mau pindah kampung, rumahnya dijual. Ternyata hadisnya palsu. Dan ceramahnya keliru. Ini makan korban seperti ini. Dan seperti ini yang gini-gini itu diantaranya karena pede dengan cara beragama sendiri, tidak kembali kepada para ulama. Tidak mau bertanya kepada para ulama. Lencang saja dalam atau kencang saja dalam itu menebar berbagai macam ramalan-ramalannya sendiri. Suka mengkait-kaitkan apa yang ada itu seakan-akan adalah firman yang pasti akan terjadi. Raja Salman nanti gini, anaknya begini, keluarganya begini, keliru semua. Itu enggak pernah kayak jadi pelajaran-pelajaran. Terus kalian, ini mesti seorang dia menyadari dirinya itu. Siapa kita dan apa kewajiban kita. Kemudian, para ulama inilah yang senantiasa akan menolak cara beragama yang ekstrim, membongkar kebatilan yang berbatil, dan meluruskan takwilnya orang-orang yang bodoh. Maka keberkahan umat ini bersama dengan para ulamanya. Tidak ada pemikiran sesat yang muncul kecuali pasti ada ulama yang meluruskannya, yang membantahnya. Ini penjagaan Allah kepada agama ini. Maka ada namanya Ta'if al-Mansurah, kelompok yang terus ditolong oleh Allah Ta'ala sampai menjelang kiamat. Kelompok ini ada di setiap zaman, kadang banyak, kadang sedikit, yang jelas selalu ada. Ini penjagaan agama Allah Ta'ala. Kitab inilah kitab yang hak, Allah yang menurunkan al-haq dan dijaga Allah kebenarannya. Liyahkuma bainan nas fi makhtalafu fihi. Agar dengan kitab yang Allah turunkan itu bisa dijadikan sebagai pemutus perselisihan di antara para manusia. Apa yang mereka perselisihkan bisa diputuskan dengan kitab yang hak itu. Tetapi orang yang mau mengembalikan perselisihan kepada Quran dan Sunnah itu hanya orang yang beriman. Hanya orang yang beriman. Maka Allah serukan pada orang yang beriman itu, fa in tanaza'tum fi syai'in farudhu ilallahi wa rasulih. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan perselisihan Anda, jawabannya kepada Allah dan Rasulnya. Keputusan perselisihan itu kepada Allah dan Rasulnya, perselisihan itu pasti akan didapatkan jawabannya. Apabila mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah itu tidak mendapatkan jawabannya, maka perintah Allah untuk kita mengembalikan perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah muspro. Yang memerintahkan kita kembali pada Quran dan Sunnah itu Allah Ta'ala. Dan pasti akan ada jawabannya. Kalau ternyata mengembalikan pada Quran dan Sunnah itu enggak mendapatkan jawabannya, maka perintah ini sia. Dan Allah jauh daripada sifat seperti itu. Lah kok saya enggak mendapatkan jawabannya? Pertanyaannya, kamu bodoh atau pintar? Kamu menguasai Quran atau tidak? Tugas kita ini, kalau tidak berilmu, tanya kepada orang yang ahlinya. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu enggak tahu, tanya. Tugasnya itu tanya. Jangan mempertahankan kebodohannya. Dan jangan gengsi untuk bertanya kepada orang yang mereka ini alim. Wa makhtalafa fi ila alladziina utuhu min ba'di ma ja'at umul bayyinat baghyan bainahum. Dan tidaklah berselisih, tidaklah menyelisih kitab yang Allah turunkan ini, kecuali orang yang Allah berikan kepada mereka ini, justru setelah datangnya penjelasan-penjelasan yang gamblang tentang kitab Allah tersebut, tapi baghyan bainahum, kedengkian, kedurakaan, apa kedzaliman, pelam sikap melampaui batas, itulah yang menyebabkan mereka itu kemudian selalu berselisih dan menyelisih kebenaran. Sehingga untuk mengikuti kebenaran itu membutuhkan ketawaduan jiwa, membutuhkan yaitu sikap tawadu, sikap untuk niat yang mengikuti apa yang dibimbingkan Allah Ta'ala. Tapi kalau dia punya sikap yang zalim, bahyun, melampaui batas, sehingga mengekor hawa nafsu, ingin memuaskan nafsunya, ini susah untuk dia diajak mengikuti kepada hak, mengikuti ini kebenaran. Fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnillah biidnih. Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang beriman. Orang yang beriman itu orang hati yang sudah yakin dengan Allah, yakin dengan Rasulullah SAW, kemudian yakin Quran itu akan membawa kepada petunjuk yang lurus, sehingga betul-betul dia pasrahkan total. Ini urusan membimbing jalan yang lurus itu kepada ahlinya. Kita ini urusannya itu suruh menyerahkan kepada ahlinya. Mau bangun rumah, kita serahkan kepada ahli bangun rumah. Membuat jalan, kita serahkan pada orang yang ahli dalam masalah soal jalan. Memperbaiki mobil, kita kembalikan pada orang yang ahli dalam masalah perbaikan mobil, montir mobil. membuat makanan, pesan apa, kita kembalikan kepada ahlinya. Ahlinya dalam menuntun untuk lurus jalan hidupnya itu Al-Quranul Karim yang diajarkan oleh nabinya, maka wajib kita kembali ke situ. Sehingga hanya orang beriman yang Allah akan berikan hidayah untuk betul-betul mereka itu selalu memutuskan perselisihannya dengan kitab Allah. Wallahu yahdi ma yasha ila siratin mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk pada orang Allah kehendaki ke jalan yang lurus. Maka bagaimana kita selalu berusaha untuk bisa berjalan di atas yang lurus. Di antara caranya adalah wa man jahatu fina lanahdiyanahum subulana. Wa man jahatu fina lanahdiyanahum subulana. Barang siapa yang mereka bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami bimbing mereka jalan-jalan petunjuk kami. Syaratnya atau di antaranya adalah moya kesungguhan. Maka dikatakan Al-Imam Al-Qayyim, orang yang paling besar jatahnya mendapatkan petunjuk, orang yang paling keras usahanya untuk di atas petunjuk. Orang yang paling mujahadah, orang yang paling keras usahanya, orang yang paling punya kesungguhan untuk dia betul-betul di atas petunjuk. Ini orang yang paling besar jatahnya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bapak-Ibu sekalian, ayat ini juga diantaranya mengingatkan kepada kita bahwa Allah turunkan kitab ini, kitab untuk membimbing kita, mengatasi perselisihan yang ada di antara kita. Jadilah orang yang hatinya punya keimanan yang benar, sehingga mengembalikan perselisihan itu kepada kitab. Allah tidak mengingkari manusia ini, orang suka berselisih dan potensi berselisih dengan segala sebab, dengan segala faktor yang mendorong dia berselisih, tapi orang yang beriman itu dia akan mengembalikan kepada pokoknya pemutus perkara, yaitu kitab Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, sekarang kita masuk pada ini dalil berikutnya. Ini hadis yang dibawakan oleh beliau wa fi sahih, dalam riwayat yang sahih dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud itu sekali lagi salah satu di antara ulama para sahabat yang Nabi memberikan rekomendasi untuk belajar Quran. Beliau punya keutamaan di antaranya itu betisnya Ibnu Mas'ud yang kecil itu di akhirat bobotnya lebih berat daripada Gunung Uhud. Padahal Gunung Uhud itu panjangnya kira-kira 7 kilo, lebarnya kira-kira 2-3 kilo, dan tingginya kira-kira 350 meter. Ini menunjukkan keutamaan Ibnu Mas'ud. Dan beliau termasuk orang terkena keras dengan bid'ah. Katanya, samitu rajulan yakra'u ayatan, samitu Nabi SAW yakra'u, fahattu biyadi fangtalaktu bihi ila Rasulullah SAW. Kata Ibn Mas'ud, aku mendengar seorang membaca ayat, yang aku dengar ayat itu dari Nabi SAW yakra'u khilafah. Orang itu membacanya itu kok beda dengan yang aku dengar dari Nabi. Maka fakhadtu biyadi, aku pegang tangan dia, fangtalaktu bi ila Rasulullah, aku ajak dia ya ini ke hadapan Nabi. Aku bawa dia ke hadapan Nabi. Fadzakartu dzalik lahu. Aku sampaikan ya ini aku ungkapkan apa yang menjadi masalah. Kenapa Ibnu Mas'ud datang menghadap Nabi? Yaitu mendengar bacaan yang berbeda dari seseorang yang dari apa yang didengar dari Nabi. Ibnu Mas'ud prasangkaannya orang ini sesat ini. Orang ini membaca dengan bacaan yang tidak sama dengan diajarkan Nabi. Kemudian faraftu fi wajhihi al-karahah. Aku melihat wajah Nabi itu enggak suka. Enggak suka. Lalu Nabi mengatakan, kilakuma muhsinun. Kalian berdua itu baik. Artinya, Ibnu Mas'ud benar, perhatian dengan Quran, juga memegangnya apa yang telah didengar dari pelajaran Quran. Yang satunya juga benar, dia juga suka dengan Quran, telah membawakan yang benar. Fala takhtalifu. Adapun perbedaan mereka, tadi perbedaan yang dia dengar bacaannya itu nanti yang disebut dengan perbedaan dialek. Maksudnya masuk dalam qiraatu sab'ah. Dan qiraatu sab'ah itu, qiraat yang tujuh itu bukan karangan manusia, itu diajarkan Jibril kepada Nabi SAW. Dan itu memudahkan dialek di antara mereka manusia. Nabi katakan, kalian berdua baik. Kebaikan itu ada pada perhatian pada agama. Tapi kesalahpahaman dalam perhatian dengan agama ini bisa membuat perselisihan. Fala takhtalifu, jangan kalian berselisih. Fa inna man kana qablakum ikhtalafu fahalaku. Karena orang sebelum kalian itu mereka berselisih, kemudian mereka binasa. Kebinasaan kita juga karena perselisihan yang terjadi antara kita. Kemudian dalam riwayat yang lainnya dari Ibnu Amr, beliau mengatakan, hajartu ila Nabi SAW yauman. Di suatu siang aku menghadap Nabi SAW. Kemudian, ini dia di suatu siang yang panas aku menghadap Nabi SAW. Kemudian beliau mengatakan, fasami'a aswati rajulaini ikhtalafa fi ayatin. Kemudian orang ini dia mendengar suara dua orang yang berselisih. Rasulullah SAW mendengar dua orang yang berselisih dalam suatu ayat. Kata Ibnu Umar, kata Ibnu Umar atau Ibnu Amr, beliau di waktu yang sangat panas, satu hari yang sangat panas, beliau menghadap Nabi, mendatangi Nabi. Kemudian Nabi mendengar ada dua orang yang berselisih tentang suatu ayat. Fakharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'rifu fi wajhihi atau yurafu fi wajhihi al-ghadab. Nabi pun keluar menemui kami dan kelihatan di wajah Nabi itu marah. Lalu Nabi mengatakan, inna mahalaka man kana qablakum bikhtilaf wa bikhtilafim fil kitab. Sesungguhnya kehancuran orang sebelum kalian itu adalah perselisihan mereka di dalam masalah kitab. Berselisih dalam masalah kitab. Di antara yang adalah itu perselisihan dialek. Nabi punya sahabat, sahabat itu kemudian mengajar Quran dengan beberapa dialek yang masing-masing punya murid. Murid-muridnya ini sampai terjadi perselisihan antara muridnya sahabat yang satu dengan muridnya sahabat yang lainnya, sampai itu mengganas perselisihannya itu. Sehingga sejarah pengumpulan Quran itu yang paling menyolok pada dua periode. Satu, periode Abu Bakar. Di zaman periode Abu Bakar ini, pengumpulannya sifatnya itu pengumpulan dari lembaran-lembaran tercecer untuk dikumpulkan menjadi satu mushaf. Sehingga Abu Bakar memerintahkan kepada itu Zaid untuk Zaid bin Sabit untuk menulis, mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran bersama dengan beberapa sahabat yang lainnya. Kemudian mereka dijadikan satu, mushafnya itu dijadikan satu. Itu penyatuan mushaf dari berceceran di mana-mana. Itu pengumpulan mushaf di zaman Abu Bakar Siddiq. Di zaman Utsman, itulah terbelakang perselisihan menghibat. Hudzaifah datang kepada Khalifah Utsman bin Affan di zaman Khalifah Utsman bin Affan, ya Amirul Mukminin, segera selamatkan umat. Perselisihan dialek ini hampir membuat mereka itu bertikai dan bisa bunuh-bunuhan. Maka kedahsyatan perselisihan segera. Maka Utsman pun kemudian memerintahkan untuk dituliskan ini di mushaf, diperbanyak, yang disebarkan adalah mushaf Utsmani, kemudian yang lainnya itu dibakar, dan ini yang menyatukan kaum muslimin. Sehingga ini sebuah kemanfaatan yang sangat besar menghindarkan dari jurang perselisihan. Ini adalah sikap yang terpuji pada diri Amirul Mukminin untuk menyelamatkan umat mereka itu tetap bersatu di atas kitabullah. Sehingga mushaf Utsmanilah yang disebarkan ke berbagai wilayah untuk kemudian ini dijadikan sebagai acuan. Dan tentu tanpa menafikan adanya dialek yang lainnya itu, tapi ini yang dalam rangka untuk menjaga persatuan umat itu. Karena perselisihan itu adalah tercela. Sehingga Utsman telah mewujudkan penyelamatan besar berkaitan dengan perselisihan dari dampak yaitu dialek Quran yang ada beberapa macam dialek tersebut. Perbuatan Utsman dalam rangka menyelamatkan umat dari perselisihan, karena Nabi pun membenci perselisihan seperti itu. Berkaitan dengan lafaz, itu perselisihan berkaitan dengan lafaz. Sehingga bagaimana menyatukan mereka dalam satu lafaz yang terhindar dari perpecahan. Ini terpuji. Penyelisihan dari sisi makna, munculnya berbagai macam firaqud dhalah, kelompok-kelompok sesat, ini adalah perselisihan dari sisi makna. Menyelisih isi kandungan Quran. Perselisihan berkaitan dengan lafaz Quran, perselisihan berkaitan dengan menyelisih makna Quran, ini semuanya tercela. Bagaimana kemudian mereka ini di atas al-haq. Kemudian dalil berikutnya. Ini dalil yang terakhir. Wa fil musnad anhu, itu dari Abdullah bin Amr min hadithin Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddihi anna nafaran kanu julusan bi babi Nabi SAW faqala ba'dhum. Hadis dari Amr ibn Shu'aib dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa sekelompok orang duduk-duduk di depan pintu Nabi. Faqala ba'dhum, sebagian mereka mengatakan, alam yakulillahu kada wa kada, bukankah Allah mengatakan demikian. Waqala ba'dhum, sebagian lagi mengatakan, alam yakulillahu kada wa kada, bukankah Allah mengatakan demikian dan demikian. Artinya kayak membentur-benturkan ayat satu dan ayat yang lainnya itu, sehingga dipertentangkan, dibentur-benturkan. Fasami'a dhalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi pun mendengar apa yang mereka sedang mengangkat suara, membenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya, saling menabrakkan ayat satu ayat dengan ayat yang lainnya. Fakharaja kaannama ini faqa fi wajhihi hubbar ruman. Nabi pun keluar dan seakan-akan menampakkan wajahnya itu ini anggur memerah, menunjukkan kemarahan yang enggak sukanya. Faqala abihada umirtum au bihada bu'ithum, untuk inikah kalian diperintahkan, untuk inikah ini kalian ini diutus, apakah untuk membentur-benturkan ayat antatribu kitaballahi ba'dahu biba'din, kalian benturkan ayat Allah satu dengan yang lainnya. Innama dhallat al-umamu qablakum fi misli hadha, sesungguhnya sesatnya umat sebelum kalian itu dengan sebab suka membentur-benturkan ayat kayak begini ini. Inakum lastum mimma hahuna fi syai'in. Unduru alladhi umirtum bih. Fa'malu bihi. Walladhi nahaitum anhu fantahu. Kalian itu tidak untuk seperti ini diutus oleh Allah Ta'ala menjadi umat Islam. Perhatikan apa yang diperintahkan kepada kalian, maka amalkan. Apa yang dilarang, maka tinggalkan. Dalam riwayat yang lainnya, kharaja ala ashabihi wa hum yatanaza'una fil qadar. Nabi keluar menemui para sahabatnya yang sedang berselisih masalah takdir, sehingga terjadi perdebatan masalah takdir. Maka Nabi pun kemudian yaitu menasihati mereka jangan sampai mereka binasa karena perselisihan ini tersebut, jangan sampai membenturkan saja dengan ayat yang lainnya. Qadariyah membenturkan dengan Jabriyah, ayat ini dengan ayat ini, Jabriyah benturan dengan Qadariyah, sehingga mereka sering membenturkan satu ayat dengan ayat yang lainnya. Kalau tidak tahu, tugasnya adalah tanya. Fahami agama ini, kemudian, kalau kemudian apa yang difahami diamalkan. Apa yang didapatkan larangan, maka yaitu tinggalkan. Kemudian apa yang tidak faham, tanyakan kepada para ulama. Ini tugas dan itu yang diajarkan para salaf. Sehingga agama itu datang untuk difahami, bukan untuk yaitu saling dibentur-bentur ke satu yang lainnya. Kuncinya itu, fahami agama baik-baik, siapkan jiwa taslim, apa yang difahami dari perintah laksanakan, apa yang difahami dari larangan tinggalkan, apa yang belum merasa faham, tanyakan kepada para ulama. Selesai. Bukan dibentur-benturkan satu dengan yang lainnya. Ini yang membinasakan umat sebelum kita, karena akan terjadi perselisihan, kemudian seperti kian, kemudian saling, ini kehancuran yang berasal dari dalam kaum muslimin sendiri. Bapak sekalian, kaum muslimin ini, yang diajarkan secara ringkas dalam bab ini, bahwa intinya, Nabi beliau ingin mengajarkan dengan bab ini agar kita mempersiapkan jiwa kita ini, jiwa seorang muslim yang didasari dengan sikap taslim, ada ketunduk patuan dengan Quran dan Sunnah. Kemudian jangan membiarkan perselisihan itu terpelihara. Jangan suka berselisih, baik dalam masalah lafadznya atau dalam masalah ini kandungan isinya. Perselisihan tentang lafadz Al-Quran, kalau itu di luar yang diajarkan, maka tinggalkan. Kalau itu adalah, yaitu, dari kiraatu sab'ah, kalau itu sebagai ilmu, maka silakan dipelajari. Dan kepada orang yang Allah berikan kelebihan bisa menguasai kiraatu sab'ah, jangan diterapkan di masyarakat yang belum faham tentang ini kiraatu sab'ah, nanti bisa menjatuhkan dan membuat mereka itu yaitu heboh. Karena aneh ini Quran kok pakai gini. Aneh. Jangan menebar perselisihan di tengah-tengah kaum muslimin kecuali di komunitas tertentu yang mereka telah yakni faham dengan masalah kiraatu sab'ah. Dan jangan punya jiwa menyelisih apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Pelajari baik-baik agama. Kalau itu perintah, maka segera laksanakan. Kalau itu larangan, segera tinggalkan. Kalau belum faham, tanyakan para ulama. Fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Kuncinya di situ. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan membimbing kita semuanya senantiasa di atas yaitu hidayah taufik Allah Ta'ala sampai kita ketemu Allah dalam keadaan husnul khatimah. Demikian Bapak sekalian. Terima kasih banyak. Ada pertanyaan Ustaz? Assalamualaikum Ustaz. Saya baru meninggal istri, meninggal Ustaz. Bagaimana kiat-kiat saya, Ustadz, agar saya bisa bangkit dari keterpurukan ini? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama, ikut bela sungkawa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga Allah SWT menjadikan istri Anda husnul khatimah, ditempatkan di jannah, dan diberikan kesabaran kepada yang ditinggalkan, khususnya adalah sang suami. Dan ini merupakan bagian daripada musibah. Semua orang yang kehilangan akan bersedih. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita ketika mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, Allahumma Allahumma jurni fi musibati wahluf li khairan minha atau minhu. Inna lillah, kami adalah milik Allah, wa inna ilaihi rajiun, dan kami akan kembali kepada Allah Ta'ala. Sehingga kalimat ini memberikan prinsip, kita ini milik Allah. Terserah Allah mau ngapain kepada kita. Tapi kita hamba, itu bisanya adalah berbuat sesuai dengan syariat, kita yakin akan kembali kepada Allah, wa inna ilaihi rajiun, untuk mendapatkan imbalan, balasan yang sempurna dari Allah Ta'ala. Lalu berdoa, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan pala kepadaku dalam hal musibah yang menimpa diriku, wakhluf li khairan minhu atau minha, dan berikan kepadaku ganti yang lebih baik dari musibah yang menimpa yaitu diriku. Ummu Salamah ketika kehilangan Abu Salamah, itu diantaranya diajarkan Nabi doa seperti ini. Kemudian kata Ummu Salamah, mana ada yang lebih baik daripada suamiku, namanya istri, sehingga anggapnya suami yang terbaik. Ternyata setelah itu, dalam proses tentu dengan setelah selesai masa iddah dan seterusnya itu, maka Ummu Salamah dinikahi oleh Rasulullah SAW. Dan Rasul tentu lebih baik pada Abu Salamah. Intinya bahwasanya berdoa dengan doa itu, sabari kenyataannya, karena berkaitan dengan takdir Allah SWT. Seorang mukmin itu menghadapi takdir Allah itu dengan empat sikap. Atau manusia mensikapi takdir Allah dengan empat sikap. Satu, enggak punya kesabaran. Marah, jengkel, ngamuk-ngamuk, melampiaskan dengan perkataannya, perbuatannya. Ini seperti orang tidak punya iman, atau imannya tipis, jebol-jebol terus. Yang kedua, sabar. Memang merasakan pahitnya kenyataan, tapi dia tahu persis ini takdir Allah, dia kembalikan kepada Allah, dia telan pil pahit dengan keyakinan ada kebaikan di balik itu. Yang ketiga, ridho. Dia hatinya berlapang dada, bisa menerima takdir tersebut, dia yakin Allah mengendaki hikmah yang banyak untuk dia, karena yang menimpakan adalah Allah yang mencintai hambanya, yang paling sayang pada hambanya, maka dia ridho terhadap Allah Ta'ala. Hatinya bisa lapang, bisa berlapang dada. Yang keempat, yang paling tinggi, syukur bahwa di balik musibah ini Allah akan menyempurnakan balasannya. Yang dilihat bukan musibahnya lagi, yang dilihat balasannya Allah Ta'ala ketika menghadapi musibah. Ibaratnya kehilangan 1 juta tapi mendapatkan 1 miliar. Yang dilihat itu 1 miliarnya itu membuat dia itu bersyukur kepada Allah Ta'ala. Musibah dunia, di akhirat kelak orang mendapatkan musibah serius, bahkan orang-orang yang tidak mendapatkan musibah serius akan iri. Ya ini ya dikatakan oleh Nabi SAW bahwa ya waktu ahlul afiyah, orang yang di dunia itu sejahtera, tidak mendapat musibah seperti orang tertentu, dia ketika melihat orang yang mendapatkan musibah itu menerima balasan dari Allah Ta'ala, dia berangan-angan, lau anna jurutam quridat bil maqarid, seandainya kulitnya disayat, digunting-gunting, digunting-gunting karena besarnya pahala atau besarnya balasan yang diberikan Allah kepada ahli musibah. Tentu untuk berkaitan dengan untuk bagaimana kita bangkit, ya kembalinya kepada memupuk keimanan kita, bahwa semuanya merupakan bagian proses perjalanan dengan takdir Allah Ta'ala. Semua manusia akan mengalami nasib yang sama, berpisah dari apa yang dia sukai. Maka kata Jibril kepada Nabi, wahbib masyikta, silakan cintai apa yang kamu inginkan, fa'inna kamu fariku, tapi pas kami akan berpisah. Maka pasti kehilangan, dirampok, diambil, dicuri, hilang, segala macam, ya kita akan diwafatkan, Allah akan mati berpisah dengan semua yang kita cintai. Ini yang penting, menyiapkan mental sehingga bagaimana ridha dengan takdir Allah, dan pasti itu perjalanan yang pasti akan kita alami. Semuanya mengalami begitu, hanya waktunya beda-beda. Maka yang penting menyiapkan mental berkaitan dengan keimanan kita. Semoga sekali lagi Anda diberikan kesabaran, diberikan yang lebih baik, dan kemudian bisa diberikan semangat untuk bangkit kembali. Dan nyuwun ngapunten, minta maaf kalau pengen nikah lagi, banyak akhwat yang juga tersedia. Tinggal merancang saja sebaik-baiknya bagaimana yaitu membangun yaitu masa depan kedepannya itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.